نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. هذين برحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الله سبحانه وتعالى telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Dari sekalian nikmat, nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Karena dengan nikmat agama inilah sekalian, maka nikmat-nikmat yang lain itu menjadi nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat waktu, nikmat umur. Semua nikmat ini akan menjadi nikmat karena adanya nikmat agama. Kalau tidak ada nikmat agama, maka nikmat-nikmat itu bukan menjadi nikmat, tapi akan menjadi nikmat, menjadi bencana, menjadi musibah. Nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang rendah akan menjadi nikmat, manakala dalam diri kita ada nikmat agama. Nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Nikmat kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini selalu terhubung dengan usaha agama. Setiap zaman telah menjadi sunnatullah bahwa hidupnya agama, wujudnya agama dalam diri umat itu bergantung kepada usaha agama, usaha dakwah. Bisa kita lihat dalam kehidupan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi datang, dakwah datang, agama wujud. Nabi wafat, usaha agama tidak ada, maka agama tidak ada. Ini menunjukkan bahwa wujudnya agama dalam suatu umat itu bergantung kepada usaha dakwah sampai sekarang. Sekarang pun jika dakwah dihidupkan, maka agama akan wujud. Dakwah ditinggalkan, maka agama akan hilang dari kehidupan. Hari ini kita dengar banyak pemurtadan di mana-mana. Kemudian perbuatan-perbuatan bid'ah, khurafat, ini semua muncul di dalam tubuh umat. Kenapa? Karena umat telah meninggalkan dakwah. Karena umat telah meninggalkan dakwah yang menjadi tanggung jawabnya, maka muncul kemurtadan-kemurtadan, bid'ah, khurafat, kemungkaran-kemungkaran. Ini muncul dalam tubuh umat karena umat meninggalkan dakwah. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mulai jalankan lagi dakwah dengan mizaj nubuwwah, dakwah dengan para nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang. Yaitu dakwah dengan istimaiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kumpul di sini hadir dalam musyawarah. Musyawarah kita ini hadirin sekalian tujuannya adalah bagaimana agama, usaha agama wujud dalam diri kita, keluarga kita, dalam diri seluruh umat. Itulah tujuan kita buat musyawarah. Bagaimana usaha agama wujud dalam diri kita. Kita menjalankan kerja dakwah dengan mizaj nubuwwah, dengan karakter kenabian. Nah itu orang-orang tua kita mengatakan bahwa kita dalam kerja dakwah ini, paling tidak dalam diri kita, dalam diri setiap pekerja dakwah ini, ada empat perkara. Yang pertama adalah basirah. Orang menjalankan kerja dakwah harus dengan basirah. Yakin bahwa dakwah inilah jalan keselamatan. Dakwah inilah jalan keselamatan. Di dalam dakwah, dalam dakwah inilah kita akan mulia, akan sukses. Inilah rahasianya mengapa para nabi alaihi salatu wa taslimat mereka istiqomah dalam dakwah meskipun begitu banyak rintangan, ada yang dibunuh, ada yang diusir dari kampungnya, dikejar-kejar. Mereka tetap istiqomah dalam dakwah. Kenapa? Karena para nabi mereka punya basirah bahwa dengan dakwah inilah jalan keselamatan mereka. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sendiri dengan bersumpah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr demi masa, innal insana lafi khusr, seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian beramal ma'ruf nahi munkar, berdakwah, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yakni sebagaimana iman dan amal adalah jalan keselamatan, begitu juga bagi umat ini iman amal tidak cukup, bagi umat ini harus dengan dakwah juga. Kalau dalam diri kita hanya ada iman, ada amal, itu belum cukup, belum bisa mengeluarkan kita dari kerugian. Jalan keselamatan adalah iman, amal, dan dakwah. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aksanu qawlan qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, yakni agamanya, daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan dia beramal saleh. Jadi iman, amal, dan dakwah inilah yang akan menyelamatkan umat dari kerugian. Jadi keyakinan pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, orang yang punya basirah dalam dakwah, dia akan istiqomah. Apa? Istiqomah. Dan orang yang akan istiqomah, maka lama-lama dia akan sampai kepada sifat qabulnya. Dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan diterima oleh Allah kalau dia tidak istiqomah. Orang tidak akan bisa istiqomah dalam dakwah kalau dia tidak punya basirah. Keyakinan bahwa dakwah inilah jalan keselamatan. Dan yang kedua, disinggung oleh Maulana Sa'ad Habibullah bahwa basirah artinya yakin bahwa dakwah ini sudah cukup bagi sarana tarbiyah dan tazkiyah bagi kita. Cukup dakwah sebagai sarana tarbiyah dan tazkiyah bagi kita, tidak perlu yang lain. Dengan dakwah inilah umat akan bisa ditarbiyah, umat akan bisa ditazkiyah, hanya dengan dakwah. Dan Allah SWT sampaikan tadi bahwa Nabi datang, agama, dakwah datang, maka agama datang. Nabi tiada, dakwah tiada, agama tiada. Maka dakwah ini sudah cukup sebagai sarana tarbiyah dan sarana tazkiyah bagi umat. Tidak perlu yang lain. Cukup. Dengan dakwah ini umat akan ditazkiyah oleh Allah dan umat akan ditarbiyah oleh Allah SWT. Maka ini satu basirah, satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jika orang yang tidak punya basirah merasa tidak cukup tazkiyah dan tarbiyah, maka dia akan tinggalkan dakwah, kemudian dia akan masuk ke dalam gerakan yang lain karena tidak merasa puas. Dan mengapa manusia tidak mendapatkan tarbiyah tazkiyah dari dakwah? Karena dia dakwah bukan untuk dirinya, dia dakwah untuk orang lain. Ketika seorang dakwah dengan target untuk memperbaiki orang lain, maka orang lain akan menjadi baik, sedangkan dirinya tidak akan menjadi baik. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia di atas istiqomah. Dia akan melihat gerakan-gerakan yang lain, dia akan melihat usaha-usaha yang lain. Lebih menjanjikan, lebih mendatangkan manfaat. Dia akan tinggalkan dakwah dan masuk ke dalam usaha ini. Untuk itu hadirin sekalian, kita harus yakin bahwa dakwah ini sudah cukup bagi sarana tarbiyah dan tazkiyah bagi dunia. Sudah cukup sebagai sarana tarbiyah dan tazkiyah bagi dunia. Kalau ada sarana yang lain untuk mentarbiyah umat dan mentazkiyah umat selain dari dakwah, tentu Allah akan berikan itu kepada para nabi alaihi salatu wa taslimah, di mana mereka diutus oleh Allah dengan tujuan untuk mentazkiyah dan mentarbiyah umat. Tapi tidak ada, semua nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah. Ya Bapak, dakwah. Bangun Pak yang tidur, bangun. Gerakan. Bahasanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama basirah. Yang kedua adalah istimaiyah. Dalam setiap pekerja dakwah harus ada mizaj istimaiyah. Bersatu, satu hati, satu fikir. Kita ini satu jamaah, kerja dakwah ini kerja bersama. Maka itu apa jamaah? Jamaah yang satu fikir, satu cara kerja, satu hati, itu jamaah. Kita dalam partai, dalam gerakan-gerakan yang lain itu bukan jamaah. Kenapa? Karena pikir mereka berbeda-beda, tujuan mereka sudah beda-beda, hati mereka gak sama. Meskipun badan mereka kumpul di satu tempat, tapi hatinya gak sama. Maka bukan jamaah. Kerja dakwah ini kerja jamaah, kerja istimewanya. Satu hati, satu pikir, satu cara kerja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk wujudnya istimaiyah kemarin sudah disinggung oleh saudara kita dalam pembukaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada empat asbab istimaiyah dalam Al-Qur'an. Bagaimana rahmati minallahi limtalahum wa la tudakhadun goni wa qawlin afdhu min hawli wa abu'anhu mastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Empat asbab wujudnya istimaiyah dalam diri umat, wujudnya istimaiyah dalam bekerja dakwah. Apa Pak? Mulai. Jangan tidur. Ini paling cuma tidur. Tak bangun Pak. Mulai. Nah, angkat kepalanya. Asbab-asbab istimaiyah. Yang pertama apa dalam diri pekerja dakwah ada karakter lemah lembut. Pembimbing hadirin yang Allah kirim kepadaku. Dan seorang bisa berlemah lembut itu hanya dengan rahmat Allah. Orang yang mendapat kasih sayang dari Allah dia yang bisa berlemah lembut. Walaupun takar dan wali dan kol bilang pantunin kauli. Kalau kamu berbuat kasar sedikit kepada mereka, mereka akan meninggalkan kamu. Ini bagi dia Nabi SAW. Kamu sedikit kasar, ini orang-orang yang begitu cinta kepada kamu akan membenci kamu. Maka berlemah lembut bukan kekasaran. Nah, kita berlemah lembut dengan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Pertama lemah lembut. Kemudian yang kedua, wa'fu'anhu. Kita memaafkan orang yang menganiaya kita. Kenapa kadang kita berbuat kasar kepada orang lain? Karena kita menganggap bahwa usul-usul dakwah ini adalah qanun. Padahal dakwah adalah usul. Dalam dakwah semua peraturan itu adalah usul. bukan porno. Usul dibuat untuk apa? Untuk orang-orang yang taat. Sedangkan porno dibuat oleh negara untuk apa? Untuk orang-orang yang tidak taat. Maka dibuat porno. Semua undang-undang negara itu mesti di baliknya ada sanksi. Kalau melanggar ini hukumannya ini, melanggar ini hukumannya ini, itu qanun. Tapi dalam dakwah bukan qanun, dakwah usul. Kepada orang yang melanggar usul, maka istighfar. Nah, maka dalam dakwah kita wadzakir fa inna dzikrat taqul mukminin. Dalam dakwah apa kita mengingatkan, tapi yang betul itu begini. Dalam dakwah enggak ada pembicaraan bahwa ini melanggar usul, maka sanksinya ini enggak ada. Dalam musyawarah kita enggak ada. Wah ini melanggar usul, maka sanksinya ini. Maka dalam dakwah ini enggak ada ma'zul. Enggak ada pemecatan bahwa ini kerjanya enggak beres, kita pecat, keluarkan dari dakwah. Ya boleh. Kenapa hal ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini dalam asbab yang keempat adalah wasyawirhum fil amr, musyawarah. Sebagaimana musyawarah Allah menjelaskan musyawarah bersamaan dengan sholat. Musyawarah dengan sholat. Bahwa orang-orang yang mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala sifatnya apa? Mereka menegakkan sholat dan mereka bermusyawarah. Allah sebutkan sholat, kemudian musyawarah, kemudian zakat. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebagaimana sholat itu, berkumpulnya umat di dalam sholat, dalam hal ibadah itu sangat penting. Begitu juga kumpulnya umat dalam musyawarah, dalam rangka menjalankan dakwah itu penting. Kepentingan musyawarah dan kepentingan sholat jamaah itu sama. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana sholat, sholat ini kewajiban setiap orang Islam. Nah, dalam sholat ini enggak ada ma'zul bahwa ini sudah enggak layak ini dah, kita pecat, enggak boleh sholat. Enggak. Dalam sholat itu hanya ada ma'zul. Ma'zul enggak ada, tapi ma'zur ada. Nah, dalam dakwah ini juga enggak ada ma'zuliyah, enggak ada pemecatan, adanya ma'zul. Orang sudah udur, ini stroke, sakit, wah ini sudah sakit parah. Satu ketika Syekh Ilyas rahimahullah menjumpai satu pekerja dakwah lah. Sakit, dijumpai di rumahnya. Maka Maulana bertanya, hey, baik, mana masih tetap kerja dakwah kan? Maulana, bagaimana saya kerja, saya sudah lumpuh, gak bisa berbuat apa-apa. Satu dua aja di atas ranjang. Maulana berkata, tidak, kamu kan masih bisa, orang yang datang menjenguk kamu bisa kamu dakwahi. Dan kamu masih bisa doa hidayah untuk umat, kan? Masih. Nah ini kerjaan. Orang sholat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk sambil berbaring. Berbaring pun susah, isyarat mata. Tapi dalam setiap keadaan gak boleh meninggalkan sholat. Maka dalam dakwah gak boleh orang buat saya ini udah gak layak, jadi saya gak dakwah. Dan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat. Maka bagaimana sholat? Ya, untuk sholat, seorang tidak harus kemudian dia menjadi pengurus masjid baru dia wajib singgah. Kalau orang kata, dia dah ahli dakwah orang lama, Syekh Maulana Yusuf Ramadhan. Sudah 13 tahun enggak ikut dakwah. Sudah 13 tahun berhenti. Waktu hari ketemu dengan Maulana Sa'ad, tanya, bagaimana masih aktif kan? Masih jalan dakwahnya bagaimana? Juga sudah 13 tahun enggak dakwah Maulana. Kenapa? Waktu itu di tempat saya, di daerah saya ada pemilihan surau. Nama saya enggak masuk, ya udah saya enggak ikut dakwah. Maulana bertanya, coba jawab pertanyaan saya. Kalau di masjid kamu, masjid dibangun, setelah bangun selesai, kemudian ada pemilihan pengurus, dalam masjid kan ada ketua TKM, ada sekretaris, ada bendahara, dan macam-macam amar buat. Terus kamu enggak terpilih, boleh enggak kamu enggak sholat? Ya enggak boleh, harus tetap sholat. Nah seperti itu juga dalam dakwah, jadi ahli musyawarah, jadi fesalah, jadi penanggung jawab, atau dulunya dia dalam keperluan-keperluan dakwah istimah umpamanya, dia dulu ditugaskan jadi amir seksi ini, amir ini, terus kemudian dia diganti dengan yang lain, bukan berarti kamu dipecat dari dakwah, bukan berarti kamu ini dikeluarkan dari dakwah, tetap dakwah harus kita kerjakan, itu hanya keperluan. Maka apakah kalau kita tidak jadi faisalah, tidak jadi penanggung jawab, tidak jadi ahli syurah, terus kemudian kita boleh meninggalkan dakwah? Enggak boleh, seperti orang tadi. Enggak ada alasan untuk kita meninggalkan dakwah karena kita enggak terpilih jadi syurah. Maka dia, oh ya, selama ini saya mengira kalau saya jadi syurah, saya baru bisa kerja dakwah. Kalau enggak jadi syurah, saya enggak kerja dakwah. Maka taubat, segera aktif lagi. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam kerja dakwah itu enggak ada maksudnya. Enggak ada pemecatan doa, pecat saja. Enggak. Nah, dia melanggar usul. Melanggar usul bagaimana tertib? Semua ada di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita kepada orang-orang yang melanggar usul itu, Nabi SAW diberitakan wastaghfir lahum. Kamu mintakan ampun, mintakanlah ampun untuk mereka. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala membawa mereka kepada tertib yang betul. Istighfar. Wahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi itu melalui wahyu. Maka orang yang melanggar usul supaya diistighfar. Sedangkan yang betul-betul tidak memakai usul, dia tidak usah mintakan istighfar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, jika mereka minta izin kepada kamu untuk pulang, maka mintakanlah ampun untuk mereka. Nah, kalau enggak izin, enggak boleh kamu mintakan ampun untuk mereka. Karena kalau orang meninggalkan dakwah tanpa musyawarah, meninggalkan tanpa dakwah tanpa musyawarah, itu sudah sifat munafik di zaman Nabi. Allah katakan itu sifat orang-orang munafik. Ketika perang Uhud berangkat, mereka tanpa musyawarah dengan Rasulullah, tanpa apa, mereka belok sendiri, pulang 300 orang balik. Mereka itu orang-orang munafik. Nah, untuk orang-orang yang munafik, kamu enggak boleh minta ampun untuk mereka. Nah, yang minta izin untuk pulang, itu kamu minta ampun untuk mereka, wahai Rasul. Kenapa ini takaza agama begini padat, takaza agama belum selesai, dan dia minta izin untuk keperluan dunianya, dia minta izin untuk sawahnya, minta izin untuk kantornya, minta izin untuk tokonya. Maka kamu minta nanti istighfar untuk ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk Nabi. Kalau untuk kita, yang untuk munafik itu kita hilangkan. Kemudian untuk semuanya kita hanya istighfar. Maka asbab istimaiyat yang pertama, yang kedua adalah waktu anggung. Kita memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah ini kita hanya ada mudakarah. Mudakarah tentang tertib, mudakarah tentang usul. Setiap musyawarah, ya mudakarah lagi tentang tertib, mudakarah lagi tentang usul. Maulana Syafi'i itu mengatakan, semakin banyak kita bicara mudakarah tentang usul, Allah akan berikan kita taufik kerja dengan usul yang betul. Jadi bukan gak ada manfaatnya juga, mudakarah lagi, mudakarah lagi. Orang mudakarah lagi, mudakarah lagi aja kita enggak tertib, apalagi kalau kita enggak mudakarah. Maka kita sering mudakar, sering kita bicarakan dalam musyawarah halaqah bulanan kita mudakar tentang usul lagi, tertib lagi, maqami. Musyawarah dua bulanan kita mudakar tentang maqami lagi. Ini supaya kita kerja ini sesuai dengan arah. Supaya kita kerja dengan usul, kerja dengan tertib yang baik. Artinya dirahmati Allah SWT kalau di tempat kita ada orang yang menjalankan dakwah tidak dengan tertib. Enggak perlu kita marah-marah kepada dia. Seperti satu orang yang melewati ada satu jembatan, jembatan dari bambu, itu pun sudah hampir runtuh. Orang-orang lewat situ, enggak usah kita teriak-teriak, Pak, jangan lewat situ, Pak. Ini sudah mau runtuh, Pak. Ini jalannya mau ambruk jembatan. Enggak usah kita teriak-teriak. Kita segera saja bangun jalan dari beton. Kalau jalan itu sudah jadi, dengan sendirinya orang-orang yang jalan melalui jembatan bambu itu akan meninggalkannya dan akan lewat jalan beton. Kalau di halaman kita, di daerah kita ada orang yang tidak tertib, gak usah kita teriakin. Kita segera wujudkan, contohkan kepada mereka tertib yang betul bagaimana. Kerja dengan usul yang betul itu bagaimana. Kita contohkan, kita hidupkan, karena kita ingin memberikan penunjukan kepada umat itu musyahadah. Jangan secara praktek ini loh seperti ini tertib. Kalau kita hanya teriakin, tapi kita nggak bisa memberikan contoh tertib yang betul itu bagaimana, ya orang sama aja. Kita belum membangun jembatan dari beton, ya selama ini orang masih lewat jalan dari bambu tadi. Agar orang meninggalkan tertib yang salah, maka kita buat kerja dengan tertib yang betul, kerja dengan usul yang betul. Nanti dengan sendirinya orang-orang itu akan mengikuti tertibnya seperti itu. Tidak perlu kita berikan. Jadi yang dirahmati Allah SWT, jadi yang pertama dalam dakwah ini bukan konon, tapi usul. Usul untuk orang-orang yang taat, supaya orang-orang taatnya supaya orang-orang taat, bagaimana caranya? Target jalan supaya orang-orang taat kepada usul melalui target. Kali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama. Yang kedua adalah asbab-asbab istimayat, yaitu kita memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, baik dari luar maupun dari dalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh orang-orang kafir, orang yang belum Islam disakiti banyak. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa yang paling menyakitkan aku justru, yang paling membuat aku sakit justru ini para pekerja dakwah, sebagian sahabat-sahabat. Kalau orang lain ya, kita ini kalau ada orang lain yang menceboh kita, banyak dari kita itu sabar, nggak apa-apa. Tapi kalau teman sendiri sama pekerja dakwah ceboh, wah langsung marah kayak kita, langsung jadi dua grup, dua kelompok dalam hal ini. Padahal kalau dicaci maki orang yang di luar dakwah, kita biasa saja, sabar bisa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan bahwa yang paling menyakitkan setelah perang Hunain bagi harta gonimah. Banyakkan orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam dari beberapa kelas dikasih 100 ekor unta, 100 ekor kambing. Maka satu pemuda dari orang Ansor berkata, kalau pernah kami yang dipanggil, kalau giliran harta gonimah dibagikan, bagikan mereka. Pedang kami yang berlumuran darah, tapi gonimah diberikan kepada mereka yang mu'alaf. Menusuk hati Nabi. Maka Rasulullah mengumpulkan semua orang Ansor. Sambil menangis, Rasulullah menargit mereka. Kalian boleh mengungkit-ungkit semua kebaikan kalian. Bahwa dulu saya diusir oleh kaumku, kalian telah memberi saya tempat perlindungan. Kalian membela saya, kalian membantu saya. Semua kebaikan. Tapi bukankah karena aku, kalian semua terbuat dari kejahilan, daripada kesesatan kepada hidayah. Dan ingat Bang Sor, seandainya Orang-orang Ansar berjalan di satu jalan, yang lain orang Muhajirin jalan yang lain. Maka aku akan ikut jalan orang-orang Ansar. Tapi karena sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan aku sebagai Muhajirin. Jika tidak, aku milih jadi Ansar. Dan orang-orang yang lain itu seperti pakaian luarku, sedangkan kalian orang-orang Ansar adalah pakaian dalam, kaos dalam. Yang lain tidak punya. Dan apakah kalian tidak rela orang-orang pulang dengan membawa harta benda kekayaan, kalian pulang membawa Rasulullah? Apakah kalian tidak? Maka semua orang Ansar menangis. Dan mereka minta maaf, maafkan kami ya Rasulullah. Ini hanya kebodohan pemuda dari golongan kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau dari orang-orang kafir sakitan seperti apa Rasulullah? Tapi dari dalam sungguh menyakit. Kadang di antara teman bertengkar, berkelahi. Ya kalau berkelahi, bertengkar itu ya lumrah apa manusia kan. Bukan malaikat kita yang kerja dakwah ini, manusia. Manusia tempatnya, gudangnya kesalahan. Yang sahabat saja juga bertengkar, yang kita juga bertengkar. Tapi setelah bertengkar kita damai, cepat damai, nah, itu yang bagus. Itu hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wa'fu anhu, kita maafkan. Orang yang menyakiti kita, kita maafkan. Memaafkan bukan apa? Bukan memberikan, atau kita memaafkan bukan kita membalas dendam. Kita maafkan, tidak kita ganti orang menyakiti kita, kita ganti sendiri. Tapi harus memaafkan. Ini Allah Subhanahu wa taala berwakfu, perintah dari Allah. Maafkan mereka. Maafkan kalau itu anggur, dan maafkan dia. Orang-orang yang menyakiti harus kita maafkan. Kemudian yang ketiga adalah wastaghfirullah. Kamu mintakan ampun untuk mereka yang melanggar usul, yang melanggar tertib, yang kerja tidak dengan tertib, itu kita mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka dalam musyawarah. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan musyawarah ini sebagai istimewaiyat. Ada dua makna. Maulana Syaikhul mengatakan yang pertama adalah kita menekan takaza kita hadir dalam musyawarah. Hadir dalam musyawarah dengan mujahadah. Ini maknanya menjadikan musyawarah sebagai istimewaiyah. Setiap kita hadir dalam musyawarah dengan mujahadah. Karena musyawarah yang tidak diawali dengan mujahadah hanya akan menimbulkan pertikaian, perselisihan. Ini musyawarah yang dikerjakan tidak dengan mujahadah. Jadi kita musyawarah ini dengan kerja, dan yang musyawarah ini di dalam kerja. Karena musyawarah ini haknya kerja, memberikan usul itu haknya dakwah. Satu sholat, imam salam. Kemudian ada satu orang di luar sholat, belum masuk dalam jamaah, mengingatkan bacaan imam. Boleh gak Pak? Gak boleh. Yang boleh mengingatkan imam hanya orang yang sudah masuk di dalam jamaah. Kalau ada orang belum sholat, masih di luar sholat, belum niat sholat, imam salah, kemudian dia mengingatkan bacaannya salah, dibetulkan oleh dia. Kemudian imam mengikuti, batal malah. Sholatnya malah batal, karena yang mengingatkan dia di luar sholat. Maka dalam dakwah ini musyawarah kita, musyawarah memberikan usul itu adalah haknya dakwah. Bukan hak kita, haknya dakwah. Memang kita harus memberikan usul untuk dakwah. Maka yang berhak untuk memberikan usul itu orang yang setelah masuk dalam dakwah. Nah, dia duduk dalam musyawarah. Maka kita mujahadah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, mereka kalau ada musyawarah, mereka terkesan sekali dengan tanggal zakat. Artinya mereka mengambil perhatian terhadap azan-tanggalnya yang dibentangkan dalam musyawarah. Kemudian disampaikan tentang azan. Kenapa Allah SWT? Karena Allah SWT sudah janji waladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Bukan satu jalan, tapi subul jalan-jalan semua Allah yang bukakan. Hari ini sampai sekarang kita kisru aja. Kita Indonesia ini sudah lama makominya menurun, makominya gak beres-beres, makominya lemah. Ya manusia alhamdulillah merasa makominya lemah. Makomin kita lemah. Betul lemah. Kita harus mengakui dan persembahkan kerja kita kepada Allah itu dengan pengakuan seperti itu. Nanti Allah SWT akan jadikan kerja kita yang lemah itu sebagai mazhar kudratnya. Ketika Maryam, ibundanya Maryam, nazar. Ini nazar pula sama Abi Bakri Muharrar. Aku nazar, anakku nanti akan aku wakafkan seluruh hidupnya untuk agamamu ya Allah. Kalau laki-laki lahir perempuan, maka beliau tetap mempersembahkan ya laisan zakarul. Laki-laki tetap gak sama dengan perempuan ya Allah. Tapi walau bagaimanapun karena saya sudah nazar, saya tetap berikan anak saya untuk agama. Tapi dengan iktiraf, dengan pengakuan bahwa apa yang saya berikan ini tidak sesuai dengan sya'anmu, dengan kemuliaanmu ya Allah. Maka Allah jadikan Maryam sebagai mazhar kudratnya, penampakan kudratnya tanpa laki-laki, tanpa suami. Allah Subhanahu wa taala lahirkan bayi dari rahim Maryam. Ini mazhar kudrat. Jadi kalau kerja-kerja dakwah yang kita buat, kita persembahkan ya Allah. Mengakui ya Allah apa yang saya kerjakan, makomi saya yang saya kerjakan ini enggak sesuai dengan apa yang kau kehendaki ya. Tapi walau bagaimanapun ya Allah, mohon engkau terima ya Allah. Dengan pengakuan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan jadikan kerja kita sebagai mazhar kudratnya, sebagai tempat penampakan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya mujahadah dalam musyawarah. Kita tekan semua takaza-takaza kita. Seperti tadi Rasulullah musyawarah dengan sahabat bagaimana membandingkan mengumpulkan orang untuk sholat. Sebelumnya itu kalau tiba waktu sholat, Sayyidina Bilal keliling ke gang-gang seluruh Madinah dikelilingi. Beliau bisa sholat, sholat, sholat, sholat. Orang-orang datang ke masjid sholat jamaah. Dan setelah masyarakatnya yang Islam tambah kan, tambah jauh, capek ya. Sayyidina Bilal, ya Rasulullah kalau begini terus ya capek. Setiap mau sholat keliling kampung, gang-gang sholat, sholat, sholat. Nah terus gimana kita kumpulkan orang? Ada yang usul bunyikan lonceng, ada yang usul tangguh gedung, ada yang usul nyalakan api, kentongan. Terus kalau kentongan itu, kentongan gedung itu caranya orang Yahudi. Kalau lonceng itu orang Nasrani, kalau api itu orang Majusi, semua ditolak oleh mereka. Terus gimana? Sudah kita bubar dulu, tapi bawa pikir riset. Maka seorang sahabat yang tak terkenal, dia pulang, tapi bawa risau. Saking risaunya itu gak doyan makan, gak bisa tidur. Ini namanya mujahadah, ini orang yang terkesan dengan takaza. Kita ini banyak takaza gak terselesaikan, tapi tidurnya enak, makannya enak. Ini namanya orang yang gak terkesan dengan takaza. Gendut-gendut, orangnya buncit-buncit. Takaza gak terpenuhi, gak pernah tercapai. Kok enak aja makan minumnya, lezat. Kenapa kita gak mengambil sahabat kalau ada takaza belum tercapai, belum terpenuhi, gak enak, gak doyan makan, gak bisa tidur. Sampai karena dia sakit ngantuknya, gak bisa nahan ngantuk, maka tertidur. Tidurnya itu karena tertidur, bukan sengaja. Enak terus tidur. Tapi sakit capeknya tertidur. Nah dalam tidurnya itulah mereka datang mimpi mengajarkan kepada dia azan. Kemudian disampaikan kepada Nabi, kamu harus beritahu Bilal, Bilal suaranya lebih keras, lebih merdu. Nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini apa? Kesan dengan kata. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takazakan. Ini ada Sayyidina Muhammad bin Aslamah yang ada Ka'ab bin Ashraf. Ada seorang tajir Yahudi kaya raya, sering mencaci Nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takazakan. Nah, siapa yang bisa membawa kepalanya ke hadapan saya? Maka Sayyidina Muhammad bin Aslamah radhiyallahu anhu, saya ya Rasul. Baik. Maka beliau pun pulang. Tapi di rumah enggak doyan makan, enggak bisa tidur. Maka sahabat-sahabat datang kepada Nabi Rasulullah. Ini Muhammad bin Aslamah enggak makan, enggak tidur. Panggil, panggil. Kenapa kamu enggak makan tadi? Kalau dia Rasulullah, saya telah mengambil satu takaza dari saya enggak tahu apakah saya bisa menyempurnakannya apa tidak. Karena memikirkan hal itu saya enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Berapa banyak takaza yang kita ambil, Pak? Belum kita musyawarahkan, belum kita selesaikan. Sudah ingat acara makan-makan di mana ini? Makan-makan di mana? Di restoran mana? Di rumah makan mana? Ya itu kita. Enggak ada kesan kepada takaza. Karena dikatakan dia jangan begitu, nanti kamu lemah. Kamu makan tetap makan, tidur tertidur. Kemudian kamu serahkan urusan itu kepada Allah. Nanti Allah akan membantu kamu menyempurnakan takaza. Maka betul dia bisa menyelesaikan tugas itu. Bawa kepala Ka'ab bin Ashraf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya menjadikan musyawarah sebagai istimewa yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah kita jangan melakukan suatu apapun tanpa musyawarah secara istimewa. Musyawarah secara istimewa, bukan musyawarah secara infirodi. Musyawarah datang satu dengan jawab, musyawarah datang ke satu surah, itu belum musyawarah secara istimewa. Musyawarah secara istimewa bahwa masalah kita, perkara kita dalam musyawarah umum. Maka musyawarah kita ini hendaknya kita buat umumiyah. Jangan kita punya beberapa orang saja, bukan seperti kita seperti satu komite untuk planning suatu perbukaan. Tujuan musyawarah kita bagaimana agama ini tersebar ke seluruh alam. Maka ini adalah hajat kita bersama. Maka setiap orang semua saya bisa duduk dalam musyawarah. Maka jadikan musyawarah sebagai istimewa. Apa maknanya? Kita jangan melakukan suatu apapun tanpa kita musyawarah secara umum. Kita biasakan segala perkara kita itu musyawarah. Bahkan disampaikan mau pinjam mahalah juga musyawarah. Kalau segala sesuatu kita letakkan dalam musyawarah, berarti seluruh hidup kita dalam dakwah. Dalam. Ini hati yang dirahmati Allah SWT, maksudnya menjadikan musyawarah sebagai sarana istimewa, sebagai aspek istimewa. Dengan musyawarah, nah musyawarah ini juga untuk ta'lim qulub, untuk menyatukan hati, mengikatkan hati supaya hati pekerja dakwah ini satu, maka dengan musyawarah. Jadi istimewa'iyat dari sekalian, istimewa'iyat ini sangat penting dalam pekerja dakwah. Karena istimewa'iyat memiliki khasiat yang luar biasa, yaitu apa? Datangnya kebaikan dalam umat. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang juga melalui istimewa'iyat. Yaitu wahyu ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Sedangkan iftirak, perpecahan, perselisihan, pecah hati, ini mendatangkan nahusat, mendatangkan bencana yang sangat besar bagi umat. Di dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan dua masjid. Yang pertama adalah Masjid Quba, Masjid Khusus Allah Taala. Sungguhnya ada satu masjid yang dibangun berasaskan takwa, yaitu apa? Masjid Quba. Nabi SAW sendiri diperintahkan oleh Allah agar selalu pergi ke sana, mendirikan sholat di sana. Maka Nabi setiap hari Sabtu, kalau beliau ada di Madinah, beliau pergi ke Masjid Quba. setelahnya jauhlah dua kesana. Sekuba beliau menyapu, kemudian mengumpulkan orang Islam di sana, sholat di sana, menyampaikan bayan di sana. Setiap hari Sabtu, kalau beliau pas ada di Madinah, Rasulullah pergi ke Masjid Kuba. Kenapa ini masjid dibangun atas takwa? Baru setelah itu, ketika Rasulullah masuk Madinah, sebelum itu Masjid Kuba, sholat Jumat di sana pertama, kemudian masuk ke Madinah Munawwarah. Kemudian masjid yang kedua yang Allah singgung adalah Masjid Dirar. Masjid Dirar. Dirar sendiri artinya kerugian. Masjid ini dibangun oleh beberapa orang yang mereka bersumpah bahwa kami itu menginginkan kebaikan. Padahal mereka bangun masjid itu sebagai tempat kumpul untuk bermusyawarah bagi mereka bagaimana umat Islam ini pecah belah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah, kamu jangan sekali-kali sholat di sana. Dan karena diberitahu oleh Allah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar masjid itu dibakar. Nah, akhirnya masjid itu dibakar. Karena masjid ini sebagai tempat kumpulnya orang-orang yang misah, yang dia buat kelompok yang baru, gak mau bersatu. Kalau memang mereka menginginkan kebaikan, kenapa mereka tidak mau bersatu di Masjid Nabawi? Kenapa mereka buat masjid sendiri? Di masjid dibangun bukan berasaskan takwa, tapi berasaskan dolar untuk memecah belah umat. Maka itu dibakar oleh Nabi. Maksud saya yang disampaikan adalah kesannya bagaimana perpecahan itu. Enggak mau istimewanya, misah sendiri. Setelah dibakar, rata tinggal tanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh satu orang sahabat, "Dah, kamu tinggal di situ." Maka dia menjawab, "Rasulullah, Allah sendiri berfirman, 'Jangan engkau mengerjakan sholat di situ. Allah tidak melarang engkau sholat di sana. Bagaimana engkau menyuruh saya tinggal di sana?" "Saya enggak mau, ya Rasulullah. Saya sudah punya rumah juga." Gak ada seorang sahabat namanya Zaid bin Akram, gak punya rumah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Zaid, kamu tinggal aja di sana, di tanah kosong, kamu buat rumah di situ." Maka Zaid bin Akram radhiyallahu anhu berkata, "Selama saya tinggal di situ, selama saya keburukan yang ditimbulkan di sekitar itu selesai." Tadi mengatakan, "Selama saya tinggal di situ ya Rasulullah, saya tidak punya anak, istri saya tidak bisa hamil. Setelah saya pindah dari situ baru bisa hamil. Dan selama saya tinggal di situ, ayam betina saya tidak bertelur, tidak punya keturunan, tidak bisa bertelur, ayam pun tidak bisa. Dan tidak ada seekor burung pun membuat sarang di rumah saya. Gak ada yang mau gak?" Ini asbab buruknya perpecahan ini, Pak. Perpecahan itu mengakibatkan apa? Itu menghancurkan nasal manusia, keturunan manusia juga menghancurkan keturunan hewan-hewan. Dan ini sudah terbukti. Sayyidina Zaid bin Akram di situ, selama tinggal di situ, gak punya anak, ayamnya gak bertelur. Gak ada seekor burung datang untuk buat sarang di situ. Ini nahusatnya. Bencana yang ditimbulkan karena perpecahan. Gak mau bersatu, gak mau istimewa, jalan sendiri. Nah, hal ini yang dirahmati Allah SWT, pentingnya istimewa itu di sini. Jangan sampai kita berpecah, jangan sampai kita misah dari jamaah, jangan sampai kita membuat gerakan sendiri, kelompok sendiri. Nah, mengapa kadang kita seperti itu? Karena kita memandang orang akan membuat gerakan sendiri misah kalau dia itu merasa dirinya itu yang paling baik. Dia melihat kebaikan dirinya, melihat kesalahan orang lain. Ini yang berbahaya dalam hidup. Maka yang kedua, istimewa harus kita pegang. harus ada dalam diri para pekerja dakwah. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian adalah sifat jami'iyah. Jami'iyah, apa makna jami'iyah hadirin sekalian? Bahwa kita harus yakin kerja dakwah ini satu-satunya sarana tarbiyah dan tazkiyah bagi kita. Inilah jalan keselamatan kita. Tapi untuk memasukkan keyakinan itu dalam hati, jangan sampai kita meremehkan gerakan-gerakan yang lain. Jangan sampai kita meremehkan usaha-usaha yang lain. Baik itu usaha dunia ataupun itu gerakan agama. Baik itu gerakan duniawi, gerakan sosial ataupun itu gerakan agama juga. Jangan kita mencaci, meremehkan pun jangan. Banyak di antara kita, Pak, kita maklum dia jangan beres-beres, tapi sempat-sempatnya bicarakan gerakan yang baik. Saya kemarin ketemu dengan si Pulang dari gerakan sana. Dia bilang begini, saya bilang begini. Heboh, bicara. Bagaimana kita ketemu dengan Salafi atau ketemu dengan siapa Allah. Nanti dalam insya Allah kita cerita wasa begini. Orang macam kita aja gak betul-betul sempat-sempatnya kita bicara dengan mereka. Kita jangan meremehkan. Maulana Ilyas sudah mengatakan, siapa yang kamu anggap dia sebagai musuh kamu, maka kamu gak akan bisa dakwah kepada dia. Dalam dakwah ini ta'awud, Pak, bukan taqabul. Kalau kita sudah menjadikan sesuatu orang, suatu golongan, suatu gerakan yang lain sebagai mukabil, sebagai lawan bagi kita, kita gak akan bisa masuk ke sana. Dalam dakwah itu ta'awun, mu'awin, bagaimana semua gerakan-gerakan itu mu'awin bagi kita. Maka kita jangan remehkan. Kita dengar kadang dari teman-teman kita saling memelesetkan singkatan-singkatan partai itu, dipelesetkan maknanya, dan itu enggak bagus, enggak boleh. Satu orang datang kepada Maulana Ilyas Rahman, bahkan Maulana Yusuf, Maulana Yusuf. Jadi orang-orang partai di India baru orang-orang Islam membuat satu partai. Mereka datang ke Lindo Mujib. Maka Maulana berkata, terima kasih kalian sudah datang. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian karena dua alasan. Yang pertama, kalian membuat partai kan berarti kalian memikirkan keperluan-keperluan orang-orang Islam. Jalannya bagaimana? Hajat-hajat orang Islam itu dipenuhi. Kalian memperjuangkan melalui jalan ini. Maka saya sebagai orang Islam, salah satu dari orang Islam, saya berterima kasih. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih karena kalian telah membuat partai Islam. Maka tawajuh orang-orang Inggris, waktu itu masih dalam penjajahan Inggris, maka perhatian orang-orang Inggris itu kepada kalian, perhatian kepada kami berkurang, sehingga kami bisa bebas ke mana-mana. Terima kasih. Mungkin menguntungkan bagi kita. Maka jangan kita remehkan. Jangan dalam bayang kita, dalam bicara kita, jangan kita singgung-singgung partai apa ini enggak. Karena kita ingin membawa dakwah ke dalam setiap lapisan umat. Dan mayoritas umat ada dalam partai. Kalau kita sudah partai-partai, maka kita akan bisa masuk ke sana. Kita itu ingin membawa dakwah dalam setiap lapisan, dalam setiap gerakan, apalagi gerakan-gerakan agama. Hendaknya kita itu saling, semua syubhat, semua seksi agama itu mendapatkan air dari dakwah kita. Seperti di zaman Nabi, syubhat thariqah, syubhat madrasah, semua. Kita jangan berani menambah di pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren akan mendapatkan siraman air dari dakwah. Mereka semua akan mendapatkan siraman dari dakwah. Artinya semua supaya itu akan hidup kembali segar itu karena adanya dakwah. Maka kita dakwah ini dalam dakwah hendaknya ta'awud, saling bantu membantu, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi jangan sekali-kali untuk menimbulkan keyakinan kita kepada dakwah, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang meremehkan gerakan yang lain. Ini sifat jami'iyah dalam dakwah. Bahwa kita punya sifat jami'iyah, kita ingin kumpulkan semua, satukan semuanya. Bagaimana kita bisa menyatukan? bahkan kepada firqah batilah. Jelas, firqah batilah. Kepada golongan-golongan sesat pun kita jangan mencaci maki. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yakuna min dunillah wa yasubbullahu bighairihi. Jangan kamu mencaci maki orang-orang yang menyeru selain Allah. Jadi orang-orang kafir, jelas-jelas kafir. Kamu jangan mencaci maki mereka, nanti mereka akan ganti mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Ya seperti hari ini, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ada kita lihat orang salat mencaci maki terjadinya kasus-kasus pelecehan dalam agama lain nasrani umpamanya. Maka ganti mereka mencemooh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yang memulai, maka mereka mencemooh Nabi kita, mereka membuat karikatur yang enggak-enggak. Karena kita umat Islam yang memulai. Allah SWT melarang keras. Jangan kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Nanti mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada firqah batilah sekalipun. Jelas-jelas. Karena apa? Kita ingin mereka dapat hidayah. Kita ingin mereka juga dapat hidayah. Orang Ahmadiyah dapat hidayah, orang Syiah dapat hidayah. Kita ingin mereka semua dapat hidayah. Maka jangan kita mencemooh mereka. Dalam hati harus ada akidah bahwa mereka itu batin. Tapi jangan sampai keluar dalam ucapan. Jangan sampai kita mencaci maki. Nah, perang muncul sendiri. Di Pakistan berapa banyak ulama-ulama besar dibunuh. Ya gara-gara anak-anak kecil yang mencaci maki. Mereka akhirnya ulama-ulama besar ahli sunnah yang dibunuh. Mereka yang enggak salah. Yang salah yang santri-santrinya kalau ceramah selain saling mengkafirkan golongan lain, kafir. Akhirnya yang dikafirkan ganti serang ulama-nya dibunuh. Yang bilang santri biasa, yang ceramah santri kecil, ulama kecil, yang dibunuh ulama besar. Banyak tadi di Karachi, di Pakistan, di negara-negara seperti ini. Enggak berpikir mereka. Bahwa ini sangat merugikan umat. Maka kita harus jaga, kita harus punya sifat jamiyat dalam dakwah. Hanya untuk menanamkan dalam hati kita, kita harus yakin bahwa dakwah inilah asbab kejayaan, dakwah inilah asbab kesuksesan, dakwah inilah sarana tarbiyah dan tazkiyah, enggak ada yang lain. Tapi untuk menanamkan keyakinan ini dalam hati, jangan sampai kita meremehkan gerakan lain usaha. Sudah paham insyaallah, Pak? Jamiyat. Kemudian yang keempat adalah qabuliyah. Sifat qabuliyah. Bagaimana hatinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima itu. Sudah menjadi ketentuan Allah. Allah hanya mengambil kerja dakwah dari orang-orang yang soleh. Untuk diterimanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melalui yaitu apa sifat-sifat yang buruk. Harus sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat qabuliyat. Maka untuk sifat qabuliyat ini, sifat qabuliyat yang pertama adalah menghidupkan sunnah agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kerja dakwah ini kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja pada Nabi. Orang yang mirip betul dengan Nabi, orang yang mirip dengan cara Nabi, itulah orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya akhlak seperti akhlaknya Nabi, orang yang punya sifat seperti Nabi, itulah orang yang akan diterima oleh Allah. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masyhur di mana-mana, sudah terkenal, wah. Siapa JT, jamaah tabligh. Orang sudah bilang kita jamaah tabligh. Tapi di hari kiamat Allah enggak ngakui kita. Kamu bukan jamaah tabligh. Di mana dalam jamaah tabligh ini? Yang pertama, tak paling depan bagi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para Nabi, kemudian para sahabat. Kalau kita ada paling belakang saja, wah, alhamdulillah sudah syukur. Jangan sampai di akhirat kita enggak masuk situ. Padahal di dunia, wah, jamaah tabligh. Pakaiannya jamaah tabligh. Jenggotnya jenggot jamaah tabligh. Hadir dalam istimewa jamaah tabligh. Sering dari rumah atas. tapi di akhirat Allah enggak ngabul, bukan kamu, bukan jamaah tabligh. Karena akhlak kamu enggak seperti akhlak Nabi. Kamu jalankan dakwah tidak seperti akhlaknya Nabi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu hidupkan sunnah. Sunnah ibadah, sunnah adat, dan sunnah dakwah. Sunnah ibadah, maksud dari sunnah ibadah ini apa? Agar ta'aluk kita dengan Allah itu kuat. Karena kerja kita apa? Kerja kita itu menta'alukkan manusia dengan Allah. Tapi kalau ta'aluk kita sendiri dengan Allah lemah, bagaimana kita bisa menyambungkan manusia dengan Allah? Dai itu sebagai perantara antara umat dengan Allah. Maka ta'aluk dia dengan Allah harus kuat dulu. Dia harus hidupkan sunnah dalam ibadah dulu. Sunnah dalam ibadah, dia sempurnakan. Artinya ibadah dia itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala seorang Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia melihat ada satu orang di masjid Damaskus sholat cepet, rukuk sujudnya cepet, enggak lumayan. Maka beliau berkata, kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, besok pada hari kiamat kamu enggak akan dibangkitkan di atas milat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah dalam ibadah apa? Salu kama ra'aitu kuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Rukuk yang panjang, sujud yang panjang, qiyam yang panjang. Ini salat. Sunnah dalam ibadah, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, sunnah-sunnahnya itu kita sempurna. Kalau rukuknya harus. Tapi sunnah dalam itu harus kita sempurna. Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi sangat ihtimam. Ihtimam itu bukan terus-terusan itu bukan. Tapi dalam keadaan ketika ada tabrakan antara yang tidak sunnah dan yang sunnah, dia menangkan yang sunnah. Itu namanya ihtimam menjaga sunnah, perhatian terhadap sunnah. Maulana Ilyas sakit, sudah sakit parah menjelang wafat. Maka setiap kali sholat, tiba sholat, maka cerpennya beliau, ranjangnya yang terbuat dari ayaman tambang itu dibawa masuk ke masjid. Ketika apa sampai di pintu masjid, beliau gerakkan kaki kanan yang dulu gini, gerakkan sedikit. Maka orang-orang, ada apa sih? Ada yang sakit? Enggak. Apa kamu enggak tahu? Kan baru pintu masjid. Meskipun yang kamu masukkan adalah tempat tidur saya, maka untuk menunaikan sunnah, saya depankan, saya dahulukan kaki kanan saya. Kaki kanannya ditinggikan sedikit gini. Untuk isyarat bahwa beliau masuk masjid, kaki kanan dulu. Ini sudah sakit seperti itu. Bahkan orang-orang kasih musyawarah, Maulana sudah sakit keras, sholat di dalam kamar saja enggak usah ke masjid. Enggak, saya harus sholat jamaah ke masjid. Sudah sakit parah. Sudah sholatnya di atas ranjang, ranjangnya yang dibawa ke masjid. Itu ihtimam beliau terhadap sunnah. Maka sunnah dalam ibadah kita semua. Karena dengan sunnah dalam ibadah inilah ta'aluk kita dengan Allah. Nawafil juga, sholat tahajud, asa ayat asa taruh buka makhluk mahmudah. Ini bukan amalan yang lain. Baca aturan sebelum subuh, sebelum fajar shodik. Ini amalan-amalan sunnah dalam ibadah kita sempurnakan, sehingga ta'aluk kita dengan Allah itu kuat. Kalau ta'aluk kita dengan Allah kuat, maka kita akan bisa menjadi perantara, akan bisa mengajak orang ta'aluk dengan Allah. Hari ini kadang kita lihat karena alasan musyawarah, alasan bayar, sampai tidak tahajud, alasan kita musyawarah. Maka kita mau musyawarah, maka sholat sunahnya kita percepat. Sholat sunah kau beli bak dia, oh, ini mau musyawarah, bisa mau dulu musyawarah, saya sholat saya. Maksud kita dakwah itu adalah untuk takmil, menyempurnakan ibadah kita. Agar sunnah ibadah sempurna. Tapi hari ini kan karena alasan pak musyawarah, ini pak sholat cepat sekali. Kalau hari-hari biasa lama, tapi kalau pas musyawarah sholatnya dipercepat, dzikirnya diperpendek. Apa musyawarah? Enggak seperti itu. Maksud kita musyawarah agar agama sempurna dalam diri kita, sunnah wujud dalam diri. Dan juga di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah letakkan ruhat. Dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pertolongannya. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam mentaati Nabi. Dalam perang Uhud, kemenangan berubah menjadi hampir kekalahan karena apa? Meninggalkan perintah Nabi. Itu bukan wajib kan? Ini enggak ada kaitannya ada perintah Allah wajib juga. Berarti yang sunnah kan? Tapi karena meninggalkan perintah Nabi, maka kemenangan berubah menjadi hampir kekalahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kubudiyat yang pertama adalah menghidupkan sunnah. Dan tiga sunnah, yaitu sunnah dalam ibadah, sunnah adat. Apa itu sunnah adat? Kita menyempurnakan semua hajat insani, keperluan-keperluan manusiawi kita kerjakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana kita berbuat, berlaku, bagaimana kita potongan badan kita, itu semua sunnahnya, sunnah adat. Itu apa? Sunnah adat. Nah itu kita sempurnakan. Jangan, dan kita dalam menghidupkan sunnah ini jangan kita main-main gitu. Menghidupkan sunnah apa? Sunnah jenggot. Gitu kan? Sunnah jenggot. Jenggot itu dimulai dari ini jenggot, yang sebelah sini ini juga jenggot. Mau menghidupkan sunat jenggot tapi menurut style dia, sebelah sini dia cukur, disisakan yang tengah saja. Karena dia kan mau kelihatan brewoknya kan, yang sini dicukur. Ya main-main dengan sunat, kecuali memang gak tumbuh. Karena kulit jenggot itu mulai dari ini, ada batas di sebelah kanan, telinga kita ini ada tulang. Tulang ke bawah ini hukumnya jenggot. Nah atasnya udah cukur, gak apa-apa. Tapi mulai tulang ini jenggot. Nah di antara kita itu ada yang menurut style dia. Dia sebelah ini dia cukur bersih, nah, tinggalkan tengah sedikit. Itu pun dipotong, dirapikan. Nah, ini main-main dengan sunnah. Dia tidak menghidupkan sunnah. Sunnah adat harus kita sempurna. Sunnah adat harus kita sempurna. Keperluan kita, hajat kita. Bagaimana kita mulai dari makan, minum, tidur, sampai buang air, semua sudah dicontohkan sunahnya oleh Nabi, maka kita kerja. Hidupkan sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat meninggalkan satu sunah silap, maka pertolongan enggak turun-turun. Begitu dihidupkan silap, maka pertolongan Allah turun. Dalam sunah ada nusratullah, kesempurnaan sunah, mengamalkan sunah dengan sempurna, di situ baru Allah akan turunkan pertolongan. Kemudian sunnah dakwah. Nah, sunnah dakwah yaitu kita kerja dakwah dengan istimaiyah, dakwah dengan sifat-sifat yang di atas tadi, kerja dakwah dengan lemah lembut, dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sifat dendam, memaafkan. Ini sunnah dalam dakwah. Orang menyakiti kita, kita maafkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menghidupkan sunnah inilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima kita. Ini sifat kubudiyat. Dan bagaimana hati Allah Subhanahu wa taala, orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh, orang yang dia menjadikan dalam dakwah ini dia lihat. Ukuran dakwah ini bukan buah. Dia sudah 4 bulan, sudah 4 hari, sudah 3 hari. Tidak. Hadirin ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kesalahan kita, pengulangan saat itu. Kita pandangan kita tertuju kepada dakwah yang kita kerjakan, sehingga kita merasa kita orang besar, wah misalnya kerja besar itu, sehingga kita nggak melihat kekurangan kita. Kekurangan kita dalam muamalah, masyarakat, akhlak itu nggak kelihatan. Kita menganggap wah dakwah yang saya kerjakan itu udah paling hebat ya. Dari muamalah saya nggak beres, masyarakat nggak beres, nggak apa-apa. Padahal pandangan umat itu kepada muamalah kita. Orang-orang awam itu umat yang dilihat muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, kalau kita memperbaiki muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita, maka nanti pandangan umat akan tertuju kepada dakwah. Oh, memang ini kerja yang sangat hebat. Bisa membuat orang bagus muamalahnya, bisa membuat orang bagus muasyarahnya, bisa membuat orang bagus akhlaknya. Sehingga kalau kita ingin menta'arufkan kerja dakwah kepada umat, caranya dengan kita memperbaiki muamalah, muasyarah dan akhlak, baru kita bisa memperkenalkan dakwah kepada umat. Tapi kalau kita pandangan kita kepada dakwah sehingga kita ini tertipu dengan apa yang kita kerjakan dan kita lupa muamalah kita belum beres, masalah kita belum beres, akhlak kita belum beres. Akhirnya orang-orang apa? Dakwah apa? Dakwah sudah sekian lama, negeri jauh berkali-kali katanya, saya bilang di BB berkali-kali, tapi muamalahnya enggak betul, muasyarahnya enggak betul, akhlaknya enggak bagus sih. Si kasar saja dia kalau ngomong. Kalau ngomong suat mancung aja. Kasar jalan. Berkali-kali katanya 4 bulan berkali-kali, tapi kok kasih begitu, enggak ada perubahan. Maka umat punya pandangan yang buruk kepada dakwah. Kalau kita ingin mentaarufkan, perkenalkan dakwah kepada umat, kita pekerja dakwah ini memperbaiki dulu muamalah kita, muasyarah kita, akhlak. Muamalah, muasyarah, akhlak kita perbaiki di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat mengatakan bahwa untuk memperbaiki muamalah, muasyarah, akhlak itu harus sekalian amal makomi, kerja makomi, itulah kuncinya. Kalau orang itu betul-betul istiqomah, dia aktif mengerjakan amal makomi, maka itu nantinya akan mengiring dia, memaksa dia untuk muamalah dengan betul, muasyarah dengan betul, akhlaknya akan baik. Dan dia pikir, wah saya nanti jauh lah, nanti saya 2,5 jam, 2,5 jam saya akan ketemu dengan semua orang. Nanti saya dengan dia punya muamalah ini, punya hutang belum saya bayar. Nanti saya ke rumah dia malu kalau saya nggak bayar. Akhirnya dia ada pikir bayar hutangnya. Kalau orang nggak punya makomi, maunya terlari terus. Di rumah muamalahnya nggak beres, masalahnya nggak betul, ya nggak peduli. Nggak apa-apa, saya pergi terus, nggak pernah di rumah. Tapi kalau ada orang pikir makomi, wah, saya kemarin sama apa ini? Aduh mulut ini, kalau saya nggak minta maaf segera ini, besok saya mau datang ke rumah dia ya, bro. 2,5 jam mau jauh lagi. Maka dia ada usaha memperbaiki hubungan dengan masyarakat, muamalah dia betulkan, dia bereskan, akhlaknya bagus. Kenapa? Karena dia mau ketemu dengan setiap orang di kampungnya. Orang di kampungnya tahu kok. Orang yang ada di kampung itu tahu siapa dia. Dan itu kalau dia tidak memperbaiki tingkah lakunya, akhlaknya, muamalahnya, muasyarahnya, enggak bisa dakwah. Nah, orang yang bisa dakwah hanya orang yang punya akhlak seperti akhlak Nabi, punya sifat seperti sifat Nabi, muamalah yang suci, muamalah yang bersih, muasyarah yang bersih. Ini artinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maqami inilah yang akan membawa kita, mengiring kita kepada muamalah yang betul. Kalau betul-betul kita maqami. Tapi seperti tadi saya katakan, kalau orang enggak hidupkan maqami, ya enggak akan betul-betul muamalahnya, muasyarahnya dengan keluarganya, dengan istrinya, masih kasar saja. Maka kehidupan seorang dai itu adalah namuna. Ukuran seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kehidupannya itu telah jadi namuna. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lulus menyempurnakan 30 perkara. Pengorbanan nyawa anaknya, pengorbanan dia meletakkan anaknya di tengah padang pasir, banyak pengorbanan, kurang lebih dalam Al-Quran mulanya itu ada 30 perkara telah disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Muamalah yang bagus, muasyarah yang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala baru berkata, "Inni ja'iluka lin-nasi imam." Aku telah menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Maka seorang dai itu imam. Imam itu bukan maksudnya yang imami salat, bukan. Imam itu pemuka. Pemuka agama, dia menjadi contoh. Agama sempurna dalam dirinya, agama sempurna dalam keluarganya, agama sempurna dalam istri dan anaknya. Keluarga itu menjadi imam. Miswah, pemuka. Imam itu artinya pemuka, dia pemuka agama. Pemuka agama bukan nama saja, siapa di sini pemuka agamanya. Tapi kosong dari sunnah, itu bukan pemuka. Yang dimaksud pemuka agama di sini, imaman, imam di sini adalah pemuka agama sempurna dalam diri. Dan Nabi Ibrahim AS diterima oleh Allah setelah Nabi Ibrahim mewujudkan agama secara sempurna dalam dirinya. Maka sifat kauliyah Ini adalah sifat tobat yang tertinggi, yaitu apa? Bagaimana kehidupan kita itu menjadi teladan bagi kehidupan yang lain. Keluarga kita menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Anak-anak kita menjadi teladan bagi anak-anak yang lain. Kita di tempat pekerjaan kita menjadi teladan bagi pekerja-pekerja yang lain. Ini baru namanya iman. Baru ini nanti dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima dia dalam kerja dan nanti diterima atau tidaknya itu nanti Pak setelah mati. Sekarang kita belum bisa ini diterima. Kita enggak tahu kenapa malu berkhawatir. Sungguhnya yang dilihat oleh Allah itu adalah puncaknya, akhirnya itu bagaimana? Itu kita enggak tahu. Akhir hayat kita dalam dakwah apa tidak, kita enggak tahu. Karena itu artinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita usaha bagaimana kehidupan kita itu jadi namun. Kehidupan kita jadi teladan, jadi contoh bagi yang lain, keluarga kita. Maka kita hidupkan muamalah, muasyarah, akhlak dalam diri kita, keluarga kita. Nah, hal ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sifat-sifat qobliyah yang paling utamanya harus kita wujudkan dalam diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima kita, mengangkat kita sebagai dari-Nya pada hari-Nya. Dan hal ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai sifat-sifat ini, untuk mendapatkan perkara-perkara ini, tidak ada cara lain kecuali dengan kita sering keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah menjadi tanggung jawab kita. Dan dakwahnya apa tanggung jawab kita? Bagaimana agama ini tersebar keseluruhan sampai hari kiamat. Bagaimana tertibnya? Enggak perlu buat tertib-tertib yang cukup kita mengikuti apa yang dibuat oleh para sahabat, yaitu apa? Intiqali maqami. Intiqali maqami. Di zaman sahabat, agama bisa tersebar ke seluruh alam hanya dengan dua perkara itu, maqami dan intiqali. Selama mereka enggak intiqali, mereka hidupkan maqami di Madinah Munawwarah. Kemudian mereka intiqali lagi. Dengan tertib itulah Allah Subhanahu wa taala hidupkan agama ke seluruh alam. Maka dengan tertib yang sama hari ini juga sekalian, Allah akan hidupkan agama manakala kita kerjakan dua perkara. Maqami kita kerjakan, intiqali juga kita kerjakan. Karena ada orang sebagian yang sukanya maqami saja, maqami saja enggak usah intiqali. Anda juga ada yang maunya intiqali saja sebentar-bentar keluar tapi enggak pernah maqami. Enggak aman. Dua-duanya kita kerjakan dengan seimbang. Baru Allah akan hidupkan agama ke seluruh alam. Seperti sahabat, para sahabat tadi sekalian, tertib mereka, setiap sahabat minimal mereka ada di luar Madinah 4 bulan, 8 bulan ada di Masjid Nabawi. Kemudian yang 8 bulan di rumah, itu pun separuh malam di rumah, separuh malam di masjid, separuh hari di tempat kerja, separuh hari di masjid. Dan minimal mereka 8 jam kerja, 8 jam di rumah, 8 jam di masjid. Ini tertib umum sahabat. Kalau kita ingin agama ini cepat tersebar ke seluruh alam hati sekalian, maka kita hendaknya naik ke tingkat ke level tersebut, yaitu ke seperdua masa. 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, 8 jam setiap tahun. Dan setiap kita bisa, mampu. Hanya saja kita masih kerjakan dakwah ini semau kita, belum semampu kita. Kalau diusahakan mampu, tapi kita belum semampu, tapi kita kerja dakwah masih semau kita. Nah, untuk itu hari sekalian kita harus naik kepada level sahabat. Allah SWT sebarkan agama ini ke seluruh. Tertibnya hanya satu, yaitu apa? 4 bulan setiap tahun ini. Semua mesti insya Allah. Silahkan bangun yang 4 bulan setiap tahun. Maskir, bayan harus ada maskir. 4 bulan setiap tahun. 4 bulan setiap tahun. Yang tes langsung ke belakang ke jemaah tasbih. Yang tes langsung ke jemaah tasbih. Yang lain mudah-mudahan Allah terima semua niat kita, amal kita dengan Allah. Silakan jam itu nanti akan musyawarah, kita duduk dalam musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.